Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji Manzuma fi Asma'illahil Husna karya Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala. Telah kita jelaskan nama Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir dalam bait syair yang ke-6. Kata penulis, Muqaddimun mu'akhirun rakibu wal-ghalibul qayyumu wal-mujibu. Ya. Pembahasan berikutnya adalah nama Ar-Rakib. Nama Ar-Raqib disebutkan di dalam Al-Quranul Karim 3 kali. Yang pertama di surah Al-Ma'idah, dikaitkan dari Nabi Isa alaihi salam, Lalu firman, Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan saya adalah saksi terhadap kalian selama saya masih di tengah kalian. Atau saya adalah saksi terhadap mereka selama saya di tengah mereka. Begitu engkau mewafatkanku, maka engkau adalah Ar-Raqib terhadap mereka. Inilah nama Ar-Raqib. Dan engkau maha syahid atas segala sesuatu. Iya. Ada kemiripan antara nama Ar-Raqib dan nama Syahid. Bahkan sebagian ulama mengatakan mutaradifan. Sama. Tapi Syekh akan menyebutkan nama khusus. Kita akan bahas tentang Syahid pada tempatnya. Ayat yang kedua di surah An-Nisa. Ayat pertama. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah adalah raqib terhadap kalian. Dan juga di surah Al-Ahzab, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah maha raqib atas segala sesuatu. Iya. Ar-Raqib di dalam bahasa Arab diartikan oleh para ulama ahli bahasa, kata Al-Jauhari, Ar-Raqib Al-Hafiz, yang menjaga, yang memelihara. Dan beliau juga katakan, Ar-Raqib Al-Muntadhir. Ar-Raqib itu adalah yang menunggui. Nah. Dan di dalam menafsirkan makna nama ini, nama Ar-Raqib, kata Ibnu Jarir rahimahullah, Raqiban Hafizan muhsian alaikum a'malakum, mutafaqidan riayatakum, hurmat arhamikum, wasilatakum iyaha. Waqat'akumuha wa tadyi'akum hurmataha. Baik. Kata beliau, Raqiban itu artinya hafizan, yang selalu mengawasi, yang menghitung segala amalan kalian. Memeriksa bagaimana kalian menjaga kehormatan rahim kalian dan bagaimana kalian menyambungnya. Iya. Beliau sebutkan juga dari Qatadah bahwa Qatadah berkata, Raqiban ay hafizan. Raqib bermakna hafiz. Dan kata Az-Zajjaj, Ar-Raqib wal Hafiz alladhi la yaghibu amma yahfadhuhu. Dia adalah yang mengawasi, yang tidak pernah luput, tidak pernah alfa terhadap apa yang diawasi. Dan kata Ibn al-Hassar, Ar-Raqib adalah yang menjaga segala keadaan yang diawasi dan memperhatikannya secara global maupun terperinci, yang menghitung secara detail segala keadaannya. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang nama Ar-Raqib, dawli Ar-Raqib wa huwa Ar-Raqib 'ala al-khawatir wal lawahid kayfa bil af'al bil arkan. Dialah Allah Ar-Raqib yang selalu mengawasi al-khawatir, apa yang muncul dari keinginan, wal lawahid, dan keinginan-keinginan itu. Bagaimana dia mengerjakannya dengan anggota badannya? Iya. Baik. Jadi ini beberapa kalimat dari para ulama tentang makna Ar-Raqib. Disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, kata beliau, Ar-Raqib adalah yang memperhatikan apa yang dipendam di dalam dada, yang selalu mengawasi setiap jiwa terhadap perbuatannya. Iya. Dan mengawasi makhluk dan memperjalankannya di atas aturan dan di atas nizam dan aturan yang terbaik dan tersempurna. Iya. Jadi ini global tentang makna Ar-Raqib. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha mengawasi segala yang dilakukan oleh hamba. Iya. Segala yang dia ucapkan, didengarkan, segala yang dia lakukan, dilihat. Dan ilmu Allah meliputi segala keadaan mereka yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan apa yang bergerak di dalam dada dari keinginan dan kehendak juga diketahuinya. Iya. Maka dia mengawasi makhluk dengan ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Baik. Jadi ini nama agung Ar-Raqib, terdapat di dalam nama ini dari pengaruh-pengaruh keimanan. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi hamba-hambanya, memperhatikan segala gerakannya, perbuatannya, ucapannya, bahkan apa yang bergerak di dalam hati dan kehendaknya, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Allah telah mengingatkan, وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْدَرُوهُ. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, maka berhati-hatilah kalian. Allah firman, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Dan Allah firman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Iya. Maka pengenalan terhadap nama ini, nama Ar-Raqib, ini membuat seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Rabbnya dan punya rasa takut kepadanya. Dan itulah derajat yang tinggi di dalam keislaman. Karena itu Rasulullah ketika ditanya tentang ihsan, Beliau berkata, ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Iya, dan ini jenjang ihsan. Ini jenjang muraqabah. Seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jenjang yang tinggi di dalam keimanan. Dan tampak dari pembahasan para ulama, iya, dari makna nama Ar-Raqib, bahwa Al-Muraqabah ini, nama Ar-Raqib ini, iya, itu digolongkan ke dalam nama yang mengandung sifat-sifat dhatiyah. Sebab pengawasan itu kembali kepada ilmu, pendengaran, perlihatan. Maka ini dari sifat-sifat dhatiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala dia Maha mengawasi hamba di segala keadaan, pasti tidak ada yang luput darinya. Tidak ada yang luput darinya. Iya. Baik. Dan ini derajat apabila dia selalu mengingat dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagaimana yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim, iya, dia adalah dari kegembiraan hati dan kesenangannya, penyujuk mata, suatu kenikmatan dunia yang tidak ada yang menyerupainya. Iya, akan tidak ada yang sembanding dengannya. Dan dia adalah bentuk dari keadaan atau dari salah satu keadaan penduduk sorga. Sampai sebagian para ulama yang sangat berilmu tentang Allah berkata, innahu latamurru bi awqat aqulu fiha, kadang berlalu padaku waktu-waktu. Saya berkata pada waktu-waktu itu, in kana ahlul jannah fi misli hadha, innahum lafi 'ishin thayyib. Kalau penduduk sorga keadaannya seperti ini, maka dia di dalam kehidupan yang sangat baik. Iya. Dalam kehidupan yang sangat baik. Nah. Maka muraqabah di dalam setiap amalan, memperhatikan amalan, kemudian memperhatikan keadaan niat, memperhatikan keadaan hati, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dari hal-hal yang sangat membantu seorang hamba di dalam menguatkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini ada kalimat yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menyebutkan hadith, daqata amal iman man radiya lillahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Demikian pula hadith yang lain, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman. Ada tiga, siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa man kana yuhibbul mar' la yuhibbuhu lillah. Orang yang cinta kepada seorang yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa may yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar. Yang ketiga, orang yang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia setelah dia dilepaskan dari kekafiran itu, dia benci kembali sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya, dia pasti dapat lezatnya iman. Kata beliau di dalam memberikan komentar terhadap hadith-hadith ini, kata beliau, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu." Kalau engkau tidak mendapatkan pada amalan yang kamu lakukan kelezatan di dalam hatimu dan kelapangan, maka tuduhlah hati tersebut, curigai, pasti ada masalah. Kenapa? Kata beliau, "Fa'innar Rabb ta'ala syakur." Karena Allah maha syakur. Sudah berlalu ya pembahasan asyakur. Amalan berbuat amalan, hamba berbuat amalan sedikit, dibalas oleh Allah dengan hal yang banyak. Ya. Maka masa dia sudah beramal baik, tidak dia dapatkan kesejukan di hatinya. Kalau dia tidak dapatkan kesejukan di hatinya, berarti ini ada permasalahan. Menunjukkan bahwa amalannya ada sesuatu yang keliru. Sudah dimasuki bahasa beliau. Fa'amaluhu madkhul. Sudah dimasuki. Apakah ada riya atau ada hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi atau yang semisal dengan hal tersebut. Iya. Maka seorang hamba ketika dia tahu dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk mempercantik amalannya. Kemudian selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Kemudian dia berusaha untuk melakukan amalan tersebut ya sempurna sebagaimana yang diperintah. Sebagaimana yang diperintah. Sambil dia jaga dari keikhlasannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Iya. Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah. Baik, di sini ada dua bait syair dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dikatakan, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu, walakin qul alayya raqibu. Wa la tahsabanna Allaha yaghfulu sa'atan wa la anna ma yakhfa alayhi yaghibu." Apabila di suatu saat, di suatu hari di dalam hidupnya engkau bersendiri, maka jangan kamu berkata saya sendirian. Iya. Tapi katakanlah, ada yang mengawasiku. Ada raqib terhadapku. Iya. Kayak ini sifat. Iya. Seorang mukmin. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sendiri jangan dia berkata oh saya sendirian. Itu keliru. Iya. Kalau dia berkata saya sendirian. Sini dari bentuk muraqabah. Beliau berkata walakin qul alayya raqib. Tapi katakanlah saya, tapi katakanlah dia, Allah Subhanahu wa taala raqib terhadapku, selalu mengawasiku. Wala tahsabanna Allaha yaghfulu sa'atan, dan jangan sekali-kali kamu menyangka pada suatu saat Allah pernah lalai. Dan juga jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa ada sesuatu yang tersembunyi terhadapnya. Iya. Maka ini tingkatan derajat yang indah yang membawa seorang hamba itu kepada jenjang yang tinggi di dalam agama. Iya. Dan kalau sampai ke derajat ini, muraqabah, itu menunjukkan dia memiliki jenjang yang indah di dalam di dalam keislamannya. Sebab ini bersumber dari ilmu dan keyakinan. Bersumber dari ilmu dan keyakinan. Iya. Dan ini kelihatannya ada bait syair dari Al-Qahtani dalam Dunianya. Kata beliau, "Idza ma khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyani fastahyi min nadari al-ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Apabila engkau bersendirian di tengah kegelapan, ingin melakukan sesuatu yang meragukan, bahasanya meragukan ya, maksudnya melakukan dosa, sedangkan jiwamu sudah memanggil untuk berbuat dosa, maka malulah kamu dari pandangan Allah yang melihatmu. Dan katakan kepada jiwamu itu, bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Ya, jangan anggap gelap sendiri, tidak ada yang melihat. Yang menciptakan kegelapan tidak pernah luput pandangannya dan selalu mengawasi. Iya. Maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang muraqabah ini semuanya menunjukkan makna yang agung ini. Bagaimana seorang hamba ya selalu diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Baik, kemudian nama berikutnya yang disebut oleh Syekh rahimahullah adalah Al-Ghalib. Kata beliau, "Wal-Ghalibu wal-Ghalibul Qayyum wal-Mujib." Nama Al-Ghalib. Iya. Nama Al-Ghalib dari Asmaul Husna disebut di dalam Al-Qur'an satu kali saja. Iya. Disebut dalam Al-Quran satu kali. Yaitu di surah Yusuf. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin aktharan nasi la ya'lamun." Allahu ghalibun, iya, terhadap perkaranya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ghalaba dalam bahasa Arab dimaklumi ya, mengalahkan, berkuasa, ya, berjaya di atasnya. Itu dalam bahasa Arab. Ibnu Jarir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, "Wallahu ghalibun ala amrihi," kata Ibnu Jarir, "Wallahu mustawlin ala amri Yusuf, yasusuhu wa yudabbiruhu wa yahutuhu." Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas perkara Yusuf, meliputinya, ya, memperbaikinya, mengaturnya, dan memagarinya. Nah, iya. Jadi Allah ghalibun ala amrihi. Allah yang maha ghalib terhadap perkara Yusuf. Dialah yang menguasainya, mengaturnya. Iya. Tetapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Kata Al-Hulaimi, "Al-Ghalib huwal balik muradahu min khalqihi." Dia menyampaikan apa yang dikehendaki dari makhluknya. "Ahabbu au amkarihu." Apakah mereka senang atau tidak suka? Iya. Dan kata beliau, "Wa hadhihi isyaratan ila kamalil qudra wal hikmah." Dan ini isyarat kepada kesempurnaan qudra dan hikmah. "Wanahu la yukhar wala yukhda." Dan Allah tidaklah dikalahkan dan tidak ada yang bisa menipunya. Itu makna wallahu ghalibun. Kata Al-Baghawi, "Innallaha ghalibun ala amrihi." Sungguhnya Allah ghalib terhadap perkara Yusuf. yaf'alu ma yasha. Iya. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. La yaglubuhu syai'. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa la yaruddu hukmahu rad. Dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Iya. Nah. Dan kata Ibnu Katsir, wallahu ghalibun ala amrihi fa'alun lima yasha. Yang Maha melakukan apa yang dia inginkan. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wallahu ghalibun ala amrihi, yaitu perkara Allah Ta'ala harus berlaku, berjalan, tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah. Iya. Maka, ini makna dari ayat secara global. Dari uraian para ulama akan makna al-ghalib. Yang kesimpulannya bahwa dialah Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang menolak hukumnya. Iya. Dan tidak ada yang mampu menolak apa yang telah dia tetapkan, dia takdirkan. Dan ini datang di konteks ya, tentang Nabi Yusuf ya, dari kecilnya beliau sudah mimpi. Dalam isyaratnya, beliau akan meraih suatu keutamaan. Ya. Tapi saudara-saudaranya membuangnya, kemudian oleh orang yang memungutnya, dijual pula ke Mesir. Ya. Maka Allah ingatkan bahwa Allah ghalibun ala amrihi. Allah yang maha berkuasa di atas perkaranya. Iya. Allah yang maha, apa namanya, berkuasa di atas perkaranya, menentukan apa yang dia kehendaki, tidak ada yang bisa menolak dari hukumnya. Iya. Baik. Maka dari pengaruh keimanan, di belakang nama ini, iya. Seorang hamba meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang maha menang, maha berkuasa, ya, maha menaklukkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak apa yang dia tentukan atau menahan apa yang dia kehendaki. Iya. Dan kata Al-Qurtubi rahimahullah, fayajibu ala kulli mukallaf, wajib atas setiap mukallaf ayya'lam, mengetahui anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghalib alal itlaq, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha al-ghalib secara mutlak. Iya. Wajib dia ketahui itu. Faman tamassaka bihi fahuwal ghalib. Siapa yang berpegang kepada Allah al-ghalib, yang maha menang, yang maha berkuasa, fahuwal ghalib, maka dia pula yang akan dimenangkan. Walau anna jami'a man fil ardi talib. Iya. Maka dia akan dimenangkan walaupun seluruh yang ada di atas muka bumi meminta, tetapi dia akan dimenangkan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah firman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan, sungguh aku dan para rasulku yang menang. Iya. Tapi kalau dia berpaling dari jalan Allah, berpegang pada selain Allah, maka dialah yang akan terkalahkan. Dan itulah yang jatuh di dalam jerat-jerat syaitan. Iya. Dan itu kelemahannya. Allah telah mengingatkan, فَقَاتِلُ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Sungguhnya kaid, makar syaitan itu lemah. Semua yang terkait dengan syaitan, semuanya lemah. Iya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya, dialah yang akan dimenangkan. Karena itu para nabi dan para rasul, alaihimussalatu wassalam, mereka menghadapi berbagai ujian, cobaan, gangguan. Mereka hanya bergantung kepada Allah. Dengan itulah Allah memenangkannya. Demikian pula pengikut para nabi dan para rasul. Itu keadaan mereka. Allah telah berfirman, laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah berlalu kalimat kami kepada hamba-hamba kami para rasul, sungguhnya mereka lah yang ditolong. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka lah yang pasti menang, yang pasti ghalib. Iya. Maka ini dari keyakinan yang hendaknya dipetik oleh seorang hamba dari pengaruh keimanan di belakang nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghalib. Iya. Pernah sebagian as-salaf melihat ada seorang yang mengadukan masalahnya kepada orang lain. Maka as-salaf ini berkata, sungguh kamu telah melakukan kekeliruan. Kamu telah mengadu kepada makhluk yang lemah dan berpaling dari Allah yang maha mencukupimu. Iya. Dan ini dari pemahaman mereka terhadap mana-mana keimanan dan pengetahuan mereka yang besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Iya. Dan ini penting ya untuk selalu diingat. Karena itu kapan kaum muslimin dikalahkan, kapan mereka dikuasai oleh musuh, kapan di tengah mereka ada dari kelemahan, itu sebab pokoknya pasti ada bentuk berpaling dari bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kalau ingin mempelajari apa sebab musibah-musibah yang menimpa umat Islam, kenapa mereka lemah misalnya, ya dasarnya ada kekurangan dalam keimanan. Kurang di dalam bergantung kepada Rabb, berpegang terhadap agama dan syariatnya, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Sebab kalau mereka teguh di atas agama, tidak mungkin mereka di bawah. Dan itu sudah ketentuan. Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian yang paling tinggi. Tapi ada syaratnya. Kalau memang benar, kalian orang-orang yang beriman. Iya. Kalau memang benar, kalian orang-orang yang beriman. Maka apa yang menimpa, dia harus perhatikan dari kondisi dirinya. Iya. Kondisi dirinya. Ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Selalu bergantung kepada Allah. Berpegang dengan syariatnya. Iya. Dan bukan dari perbaikan sama sekali. Seorang hanya melihat kepada manusia dan menyalahkan manusia yang lainnya. Iya. Tapi harusnya kalau ada sesuatu yang menimpa, dia salahkan dirinya. Diperhatikan, introspeksi terhadap kesalahan-kesalahannya. Iya. Itu perintah Allah kepada para sahabat ketika mereka kalah di sebagian peperangan. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha. Ketika kalian ditimpa oleh musibah, padahal sebelumnya kalian sudah menimpakan dua kali seperti itu juga. Ketika musibah ini turun, kalian berkata, kenapa bisa terjadi? Maka Allah berfirman, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah musibah itu dari apa? Diri-diri kalian sendiri. Iya. Kalau keadaannya baik, berubah menjadi jelek, pasti dia sendiri yang merubah. Ada sesuatu yang dia ganti. Iya. Ada sesuatu yang dia ganti. Nah, ini sering kita ingatkan. Dikala ribut-ribut. Ya sampai ribut-ribut hari ini juga misalnya demo lagi masalah BBM. Ya. Dikiranya naik turun harga itu. Ya sebabnya kezaliman misalnya. Atau ada yang salah kebijakan. Atau ada yang begini dan begitu. Ini semua pandangan orang-orang yang lupa terhadap dirinya. Sebab kalau dia ingat terhadap dirinya, maka dia akan periksa dari dosa-dosa dan kesalahannya. Itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai musibah dan petaka. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Jadi keadaannya tidak berubah kecuali kalau mereka sendiri yang merubah. Mereka sendiri yang merubahnya. Ya. Jadi tidak dikatakan dalam ayat sampai dia rubah misalnya presidennya, dia rubah anggota dewannya, dia rubah ini dan itu. Ini pikiran orang-orang yang lupa akan dirinya. Iya. Hawa nafsu di dalam jiwa terlalu mendominasi. Maka ini renungan dari ayat patut kita perhatikan ya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Nama Allah Al-Ghalib. Iya. Baik. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Mujib. Nama Al-Mujib. Nama Al-Mujib disebut di dalam Al-Quran di satu tempat saja, di Surah Hud. Di Surah Hud disebutkan beberapa kisah Nabi. Di antaranya kisah Nabi Salih. Allah berfirman, Wa ila thamuda akhakum saliha. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa ansha'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribun mujib. Kepada Thamud Allah telah mengutus. Iya. Saudara mereka, Salih. Disebut saudara karena orang yang dari satu negeri, penduduk negeri itu dihitung saudara di negeri tersebut. Iya. Maka Nabi Salih berkata, Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Dialah Allah yang memunculkan kalian dari tanah. Iya. Kemudian memakmurkan kalian padanya. Beristighfarlah kepada Allah. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Iya. Maksudnya beristighfarlah terhadap dosa yang telah lalu. Ya. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga dari dosa di masa mendatang. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku maha dekat, qarib, itu sudah kita bahas ya nama, Al-Qarib, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mujib. Sungguhnya Allah maha mujib, maha dekat. Al-Qarib belum ya, yang baru berlalu Ar-Raqib ya. Baik. Jadi sini nama Al-Mujib dan nama Ar-Raqib. Ar-Raqib akan datang nanti insyaAllah. Penyebutan khusus. Di sini nama Al-Mujib dulu. Disebut oleh penulis rahimahullah. Ya, Al-Mujib itu dari kata Al-Ijabah. Ya. Yang mengabulkan. Ya, kalau dia berdoa, memohon, meminta, dikabulkan. Nah. Nama Al-Mujib ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa orang-orang yang berdoa. Menjawab permintaan orang-orang yang meminta. Iya. Sebab Al-Mujib maha mengijabahi. Maha mengijabahi. Maha menjawab doa. Karena itu doa seorang mukmin, iya, tidak ditelantarkan. Permohonannya tidak ditolak. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta hamba-hambanya memohon segala kemaslahatan dunia dan akhirat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apakah itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sebagaimana mereka juga memohon hidayah, pengampunan, taufik, iya, bantuan di atas ketaatan dan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ijabah akan hal itu, dijawab. Itu makna al-mujib. Yang maha mengijabahi. Iya. Karena itu di dalam hadith Qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wa isgenap hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahar. Wa isgenap hambaku, andai kata awal kalian manusia hingga akhirnya jin dan manusianya semuanya berdiri di satu tempat dan semuanya memohon kepadaku, kemudian aku beri setiap orang yang meminta apa yang dia minta, ya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang berada di sisiku, kecuali seperti kurangnya jarum ketika dimasukkan ke laut. Ini air laut ya, dimasukkan jarum, terangkat. Ada air yang melekat di mana? Di jarum. Iya, itulah yang tersisa. Kira-kira air lautnya kurang atau tidak? Hah? Ini pendekatan pemahaman saja ya. Artinya tidak kurang sama sekali. Tidak kurang sama sekali. Iya. Demikianlah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang Maha mengabulkan doa. Iya. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal ya'dimir raghabah, fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah." Apabila salah seorang dari kalian meminta, jangan dia berkata, ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Iya. Ini dari cara berdoa yang dilarang. Bagaimana dia berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Ya. Terlalu sopan dia berdoa. Iya. Jelas ya? Kata Nabi SAW, hendaknya dia perkuat, dia pertegas apa yang dia minta. Dan dia besarkan keinginannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuatu ya yang dia berikan tidak ada yang besar di sisinya, semuanya kecil. Sesuatu yang diberikan. Jelas ya? Kalau dia bilang misalnya ke makhluk, barangkali kamu bisa bantu, pakai barangkali itu sopan ya. Bagus, memang makhluk. Sebab mungkin saja dia lemah juga perlu dan sebagainya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan adab namanya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia tahu Allah Maha Pemurah. Ya, yang di sisi Allah sangatlah banyak. Segala yang diminta oleh makhluk ya, tidak akan mengurangi apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari mana-mana yang indah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Ya, karena itulah dari pengaruh nama ini ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Mujib, seorang hamba dianjurkan untuk berdoa, banyak memohon kepadanya, dan Allah cinta kepada mereka yang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku Maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Iya. Dan di dalam hadits qudsi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabarak wa taala kull lailatin ila as-sama'id dunya." Rabb kita tabarak wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketiga pertengahan malam, tiga apa namanya? Sepertiga malam terakhir. Fayaqul may yad'uni fa astajibalah. Siapakah yang berdoa kepadaku? Aku akan mengabulkannya. May yas'aluni fa u'tiya. Siapakah yang meminta kepadaku? Aku akan berikan. May yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapakah yang memohon ampun kepadaku? Aku akan mengampuninya. Iya. Dan seorang apabila berdoa, dia memohon dengan segala sebab yang menyebabkan doanya itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari kata al-mujib, pasti diijabah. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya berdoa tapi kelihatannya doaku belum apa? Belum terkabul. Nah, ini keliru ya, ada yang berucap seperti itu. Dan itu dianggap berjelek sangka di dalam doa. Sebab orang yang berdoa, itu pasti baik dia dapat. Ya, kata para ulama, ada sebagian hadis yang menjelaskannya. Sebagian ulama menguatkannya, tapi maknanya benar. Ya. Seorang yang berdoa, itu tidak lepas dari tiga keadaan. Dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Diberi apa yang dia minta. Keadaan yang kedua, dia berdoa, tapi Allah tidak minta apa yang dia doa. Ya, Allah memberinya lebih baik daripada yang dia minta. Jelas ya? Dia berdoa misalnya ingin nikah dengan si fulan atau si fulana. Ya. Tapi dapatnya si Allan atau Allana. Misalnya. Maka jangan dia sangka bahwa doanya tidak dikabulkan. Mungkin saja itu adalah hal yang Allah pilihkan lebih baik untuknya. Jelas ya? Baik. Dan yang ketiga, kalau tidak yang pertama dan kedua, maka doanya itu disimpan sebagai kebaikan untuknya kelak di kemudian hari. Maka seorang hamba tidak ada ruginya sama sekali berdoa. Iya. Dan hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dari makna nama al-mujib. Ya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mujib, menjawab doa. Karena itu, hendaknya jangan sampai ada hamba yang berhenti dari bermohon, beribad, dan berdoa kepadanya. Kemudian nama berikutnya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, ثم المكيت وارد والأعلى فافهم حديث وشكرا من أملا. Kemudian nama Al-Mukit juga warid, kata Syekh rahimahullah. Ada nama Al-Mukit, warid. Maksudnya, ada nas yang menunjukkannya. Wal-A'la, demikian pula nama Al-A'la. Fafham hudita, pahamilah. Nama-nama yang telah berlalu itu, semoga engkau diberi hidayah. Semoga engkau diberi hidayah. Di sini beliau doakan, hidayah orang yang membaca buku ini. Ya, dan ini dari kelembutan beliau, ya rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Zaid, ya rahimahullah, seorang yang dari pembawaannya lembut, dan beliau sangat memuliakan para penuntut ilmu. Ya, beberapa bulan sebelum Syekh meninggal, saya ke Jizan, ke tempat beliau. Rahimahullah. Saya bawa buku ini. Yang kita kaji sekarang. Ya, waktu itu saya rencana mau baca buku ini ke beliau. Saya ingin khatamkan secara langsung. Dan saya tanyakan hal-hal yang mungkin perlu saya tanyakan. Tapi beliau waktu itu dalam kondisi kurang sehat. Sholat di masjid hanya saja kurang sehat. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau di banyak keadaan mendoakan murid-muridnya, orang yang bertanya, ya sebagaimana di bait syair ini, kata beliau, fatham hudita washkoran man amlah, dan syukurilah siapa yang mengimla, maksudnya siapa yang menulis. Iya, jadi sini dua nama ya, nama al-mukit dan nama apa, ala. Baik, adapun nama al-mukit itu dari asmaul husna. Disebutkan di dalam Al-Quran satu kali. Ya, di surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in mukita. Iya. Baik, ini ayatnya. Terjemahan makna ayat, barang siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik, maka baginya bagian dari syafaat tersebut. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang jelek, dia menanggung bagian dari syafaat yang jelek itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan adalah Allah maha mukit atas segala sesuatu. Apa itu al-mukit? Iya. Cara bahasa oleh Az-Zajjad, mukit diartikan al-muqtadir ala syai', yang maha mampu atas segala, yang maha mampu atas sesuatu. Iya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mukit, Masjid Az-Zajjad menyebut bahwa al-mukit juga bermana al-hafidh wal-hafidh. Bisa bermana yang? Bisa bermana hafidh dan apa? Hafidh. Terus mana dengan nama al-hafidh dan al-hafidh. Iya. Jadi seakan-akan al-mukit itu artinya diberi kut. Iya. Dan kut itu adalah sesuatu yang dengannya dia menjaga dirinya. Dia makan sehingga terjagalah dirinya. Itu kut. Jadi akwat itu makanan ya. Mukit memberi makan namanya. Iya. Dia diberi makan untuk menjaga dirinya. Jadi dari mana itu? Karena dia diberi makan, menjaga dirinya, maka dia dikatakan al-mukit bermana hafid, yang menjaganya, yang memeliharanya, yang merawatnya. Iya. Baik. Jadi itu mana-mana ya untuk kata al-mukit dari sisi bahasa. Dan dari sisi penafsiran para ulama terhadap nama ini, iya. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, ketika menafsirkan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, kata Ibnu Jarir, wa kana Allahu, ini beliau nukil dari sebagian ulama ya, beberapa pendapat. Pendapat yang pertama artinya wa kana Allahu ala kulli syai'in hafizan wa syahida. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengawasi dan menyaksikan. Jadi mukit diartikan hafid dan syahid. Dan yang lainnya berkata, menafsirkan al-qaim ala kulli syai bitadbir, yang mengatur segala sesuatu. Dan dia menafsirkan bermana al-qadir, yang maha mampu. Yang maha mampu. Dan Ibnu Jarir sendiri menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa artinya maha mampu. Iya. Baik. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah, beliau iya, menafsirkan nama ini. Beliau berkata al-mukit alladhi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtad wa awsala ilaiha arzaqaha wasarrafaha kaifa yasha bihikmatihi wa hamdi. Al-mukit artinya dialah yang menyambung kepada semua yang ada apa yang dia makan, dan yang menyambung kepada mereka rezeki-rezeki mereka, kemudian mengaturnya di tengah mereka sebagaimana yang dia kehendaki dengan hikmah dan pujian terhadapnya. Iya. Nah, di sini Al-Syeikh rahimahullah mengambil makna al-mukit dari dasarnya, dari kata al-kut, memberi apa? Makan, memberi rezeki. Iya, kepada makna tersebut. Dan ini semuanya tidak bertentangan ya. Seluruh penafsiran yang disebutkan di sini tidak bertentangan. Iya. Tidak bertentangan. Nama ini ya mungkin saja mencakup seluruh makna itu tadi. Iya. Jadilah Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala hamba dan keadaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Iya. Itu ada makna al-qadir. Nah, makna al-hafiz. Ada juga makna syahid. Iya. Ada juga makna syahid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia pula yang memberikan kepada hamba itu rezekinya dan apa yang dia makan. Apakah itu makanan badannya ataupun makanan hatinya. Iya. Sebab mukit umum ya, diberi makanan yang membuat dia makan. Dan kehidupan itu dua macam. Ada kehidupan badan dan tidak ada kehidupan apa? Jiwa. Iya. Sebagaimana? Bahwa hamba itu dia perlu sesuatu yang menyehatkan hatinya, sesuatu yang menyehatkan badannya. Maka nama ini mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya. Iya. Dari keimanan terhadap nama, kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maha mampu atas segala sesuatu. Dan juga kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala iya, yang mengawasi dan menjaga segala sesuatu. Kemudian juga kita yakini bahwa dialah Allah yang memberikan kepada makhluk rezeki mereka. Semuanya. Iya. Yang kecil maupun yang besar, yang kuat maupun yang lemah, yang kaya maupun yang miskin. Rezekinya semuanya dari Allah. Karena Allah firman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ atau كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satu makhluk di atas muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya, perbendaharannya. Semuanya ada di dalam kitab yang mubin. Iya. Semuanya ada di dalam kitab mubin. Dan di ayat, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Apa artinya waqaddara? Allah menakdirkan makanan-makanan mereka pada 4 hari ditakdirkan. Kata Ibnu Katsir, ditakdirkan untuk mereka apa yang dia perlukan dari rezeki, tempat tinggal, yang dengannya mereka menanam maupun berkebun. Iya. Baik. Dan dari mana al-mukit juga, ya sudah berlalu ya, ada kaitannya dengan masalah, ya, diberi makan ke dalam, kepada ruh itu, sehingga dia merasakan dari keimanan, ya, bertambah ilmu, dan kebaikan. Nah, karena di dalam Al-Quran, Allah firman, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Iya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Rabb mereka memberi hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Iya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Maka keimanannya ini menyebabkan dia bertambah hidayah. Bertambah hidayah. Dan ini diisyaratkan oleh sebagian ulama ke tafsir hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa menyambung beberapa hari, beliau tidak makan, tidak minum. Ketika beliau ditanya, beliau berkata, Inni lastu kahayatikum, Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Saya ini tidak seperti kalian. Saya di malam hari, ya. Saya di malam hari, tidur di malam hari, dan Rabbku memberikan kepadaku makan dan minum. Makan dan minum apa yang diberi oleh Nabi? Makan dan minum hakiki di malam hari. Kalau makan dan minum hakiki berarti tidak puasa lagi dong. Iya kan? Berarti ini adalah suatu yang sifatnya apa? Maknawi. Iya. Makan dan minum yang sifatnya maknawi. Nah. Baik. Itu dibangun di atas salah satu penafsirannya terhadap makna hadis. Iya. Maka demikianlah dijadikan untuk setiap makhluk rezekinya apa yang dia makan, dengannya dia menjadi kuat. Iya. Dan di sini seorang wajib memperhatikan dari apa yang dia konsumsi itu. Iya, apa yang dia santap. Iya, jangan dia pikir ayam saja, ikan, daging, ya, untuk makanan badannya, tapi dia lupa memberikan makan untuk jiwanya, memberikan santapan untuk hatinya. Ya, padahal itu adalah sumber kehidupannya yang sebenarnya. Nah, makanya dari kandungan-kandungan makna yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang husna, nama Al-Muqit. Baik, nama berikutnya, kata beliau, Wal-A'la. Wal-Muqitu waridun wal-A'la. Sekarang nama Al-A'la. Ya, di syarah beliau sebut Al-Ali wal-A'la. Dua nama ya. Ya, kalau mau di, ini kan sebenarnya semuanya ada tiga nama. Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'ali. Ya. Al-Ali, Al-A'la, dan apa? Al-Muta'al. Tiga nama. Tiga nama ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Nama Al-Ali disebutkan di dalam Al-Quran di delapan tempat. Iya. Di delapan tempat. Di antaranya tempat yang terkenal di ayat kursi. Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Iya. Adapun nama Al-A'la. Nama Al-A'la. Disebutkan. Di dua tempat. Di surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di surah Al-Lail. Illa btiga'a wajihi rabbihil a'la. Jadi disebut di dua tempat. Adapun nama Al-Muta'al. Nama Al-Muta'al hanya disebut di satu tempat saja. Ya, disebutkan di surah Ar-Ra'd. Itu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Iya. Alimul ghaibi wasyahadah al-kabir al-muta'al. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha muta'al. Ini al-a'la, al-ali, dan al-muta'al. Semuanya dari satu kata, yaitu dari kata al-ulu. Al-ulu, iya. Ada dua yang bertentangan ya, bawah dan atas. Siflu dan ilu, ya. Atau dikatakan suflu dan ulu, atas dan bawah. Al-ulu itu di atas, iya. Al-ali diartikan juga dalam bahasa Arab ar-rafi. Ar-rafi juga di atas artinya. Nah. Kalau dikatakan fulan min ilyatil nas. Dikatakan fulan min ilyatil nas. Itu artinya dia rajulun ali, maksudnya seorang yang terpandang. Seorang yang terpandang. Nah, jadi ini makna al-ulu, yang bermakna yang di atas. Baik. Tafsir dari nama-nama ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Kata Ibnu Jarir, wal-ali dul-ulu wal-irtifa ala khalqihi bi-kudratihi. Al-ali adalah yang maha memiliki ketinggian dan keteratasan di atas makhluknya dengan kemampuannya. Ya. Dan di tempat yang lain dia katakan al-ali anin nadir wal ashbah. Yang maha tinggi. Tidak memiliki tandingan dan keserupaan. Ya. Baik. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa al-ali yaitu al-ali ala khalqihi, yang paling tinggi di atas makhluknya. Naam. Al-Khattabi menyebut al-ali al-qahir. Al-ali bermakna al-ali al-qahir, yang tinggi berkuasa. Iya. Tinggi berkuasa. Baik. Kata Al-Baghawi, wa anna Allah huwal ali al-ali al-ali ala kulli syai, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Iya. Jadi ini penafsirannya untuk makna al-ulu. Iya. Dan yang paling lengkapnya menafsirkan dan mengumpul seluruh makna tafsir ulama yang telah berlalu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meringkasnya dalam beberapa kalimat. Kata beliau, al-'ali al-a'la wa huwa alladhi lahu al-'uluwul mutlaq min jami'il wujuh. Min jami'il al-wujuh. Uluwul dhat, uluwul qadar, was-sifat, wa uluwul qahar. Dialah Allah yang maha memiliki ketinggian yang mutlak dari segala sudutnya. Maha tinggi dhatnya, maha tinggi kemampuan dan sifatnya, dan maha tinggi kekuasaannya, penaklukannya. Iya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Karena dia Ali, ulul dzat. Maha tinggi dzat-Nya. Dan Allah maha berkuasa di tengah makhluk. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, memiliki ulul qahar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Karena dia maha tinggi, ulul qadar. Iya. Karena itu kemarin kita sudah bahas ya di pembahasan Al-Qahir ya, dan Al-Qadir terkandung makna al-ulu, ketinggian Allah di atas langit. Ya, dan sini kelihatan ya titik-titik pertemuannya. Ya, sebab semuanya mengandung makna ketinggian. Makna ketinggian. Baik. Ini tiga nama ini dari nama yang agung memberikan kandungan yang agung. Iya. Sehingga setiap mukmin dan mukminah mengetahui ketinggian Rabb-nya dan keagungannya. Iya. Dari pengaruh keimanan, seorang hamba menetapkan ketinggian Allah yang mutlak dengan seluruh maknanya. Dengan seluruh maknanya. Iya. Ingat ya, ada berapa tadi? Al-ulu terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama ulu ad-dat. Maha tinggi dat-Nya. Karena Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Itu disebut dalam 7 ayat Al-Quran. Thumma istawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy pada 6 ayat. Kemudian ditambah ayat yang ketujuh di surah Taha. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Iya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Iya. Dia disebutkan atapnya sorga. Al-Arsy. Jadi yang paling tinggi. Di atas seluruh makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas Arsy. Nah, sudah berlalu bersama kita nama Al-Zahir. Dialah yang maha zahir, tidak ada suatu apapun di atasnya. Iya. Dan di sini nama Al-Ali. Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Semuanya menunjukkan Allah yang maha tinggi. Iya. Ulu yang kedua adalah ulu Al-Qadar. Iya. Maha tinggi kemampuannya. Maha mampu atas segala sesuatu. Sudah berlalu pembahasannya di nama Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Sudah berlalu. Ulu yang ketiga namanya Ulu Al-Qahar. Ini sudah berlalu di pembahasan nama apa? Di nama apa berlalunya? Al-Qahir dan Al-Qahar. Sudah berlalu. Iya. Jadi tiga jenis ulu. Dan ini dari seluruh jenis ulu ini tidak ada yang diingkari ahli-ahli bidah kecuali satu jenis. Ulu apa yang diingkari ahli bidah? Ulu dzat. Allah maha tinggi dzat-Nya. Itu yang diingkari oleh ahli bidah. Ya, kalau mereka dibilang Allah maha berkuasa, Allah maha menaklukkan, itu sepakat. Mereka tidak kritik. Tapi kalau kita kan Allah di atas arsy beristiwa, ya, kalau dia ahli bidah, maka pasti dia tidak senang dengan ucapan itu. Nah, jelas ya? Dan ini dari kesesatan orang-orang yang menyimpang dari masa dahulu. Dari masa dahulu. Karena itu di pembahasan akidah as-salaf di abad-abad pertama atau di abad kedua atau ketiga dan setelahnya itu muncul pemahaman orang-orang yang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Allah di setiap tempat. Nah, maka para ulama pun menulis pembahasan-pembahasan akidah penekanan bahwa penekanan sifat istiwa bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Jelas ya, dan istiwa ini adalah sifat khusus. Dia masuk ke dalam sifat al-ulu. Terhitung juga di dalam sifat al-ulu. Iya. Baik. Jadi itu yang diingkari oleh ahlul bidah. Padahal dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas itu jumlahnya banyak sekali. Iya. Sampai sebagian ulama menyebutkan, Ibnu Al-Qayyim sebut, lebih dari 2000 dalil tentang itu. Ya ringkas-ringkas saja baca ayat Al-Quran. Iya. Allah sebut dirinya di atas misalnya. Allah sebutkan malaikat naik. Kalau malaikat naik, berarti Allah di mana? Di atas. Amalan soleh diangkat. Iya. Amalan soleh diangkat. Al-Quran diturunkan. Diturunkan dari mana? Dari langit. Iya. Jelasnya? Demikian pula sebagian makhluk diangkat oleh Allah. Diangkat ke atas. Iya. Diangkat ke atas. Penegasan di sejumlah ayat. Allah di atas langit. Amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang di atas langit? Iya. Dan Nabi SAW telah bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak perempuan menjawab, Fis sama, di atas langit. Iya. Perhatikan. Beliau tanya lagi, mana ana? Budak perempuan menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kata beliau, I'tikha fainaha mu'mina. Bebaskan dia. Sungguhnya, perempuan ini adalah seorang yang beriman. Disebut beriman dengan dua jawabannya. Dia mengatakan Allah di atas langit, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Berarti ini dari pokok keimanan, bukan sembarangan. Iya. Karena itu kita sudah singgung ya. Orang yang mengkaji dari Asmaul Husna yang telah berlalu. Iya. Itu tidak mungkin ada yang akan berkata Allah di mana-mana. Tidak mungkin. Iya. Karena itu tadi saya katakan bahwa siapa yang berucap seperti itu. Pasti ada kekeliruan di dalam pemahamannya. Sudah rusak keluar dari fitrahnya. Ya. Kalau dia masih di atas fitrah yang sehat, apa namanya, dia selalu mengarah kepada Allah yang di atas langit. Itu fitrah yang sehat. Nah, baik. Jadi ini sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari kandungan al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat berbagai mana yang agung ya. Selain dari pembahasan uluddat yang telah kita sebutkan. Sebab ada tiga jenis. Ulu al-qadar, ulu al-dad, dan ulu al-qahar. Baik. Kemudian nama berikutnya adalah nama as-samad. Iya. Nama As-Samad disebut dalam Al-Quran satu kali saja. Di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oh, baik, sebentar. Nama As-Samad. Oh, di bait syair berikutnya ya. Kata penulis rahimahullah. Was-samadul fattahu war-rabbul ali. Kadalikal maula ta'ammal wad'uli. Kata penulis rahimahullah. Was-samadu. Ini nama As-Samad. Al-Fattahu, nama Al-Fattah. War-Rabbu, nama Ar-Rab. Al-Ali, dan nama Al-Ali. Al-Ali sudah kita bahas ya. Bersama nama Al-A'la. Kadalika Al-Mawla. Demikian pula nama Al-Mawla. Akan kita bahas nama Al-Mawla bersama nama Al-Wali. Itu dua nama ya. Mirip. Al-Mawla dan nama Al-Wali. Ta'ammal wa du'uli. Perhatikanlah nama-nama itu dan doakanlah untukku. Ya, beliau minta untuk ditamul, diperhatikan. Sebab ilmu itu adalah tamul. Iya. Bukan sekadar dihafal ilmu itu. Tapi dia pahami juga. Dia pahami. Dia perhatikan, dia cermati. Nah, itulah ilmu-ilmu yang memberikan manfaat-manfaat yang besar kepada pemiliknya. Nah, karena itu kadang seorang penuntut ilmu dia perlu waktu ta'ammul, dia memperhatikan. Ya, disebutkan dari Abu Darda bahwa kata beliau menganggap amalannya yang paling bagus adalah tafakkur. Dari amalan yang paling bagus. Ya. Wada'uli, dan doakanlah untukku. Ya, boleh saja seorang meminta secara umum kepada kawannya, kepada siapa yang mengenalnya, untuk mendoakannya. Untuk mendoakannya. Dan ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh rahimahullah dan selalu meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat dan membasahi kubur beliau dengan rahmat dan pengampunan. Baik, jadi sini ada nama As-Samad, Al-Fattah, Ar-Rabb dan Al-Maula, empat nama. Adapun nama As-Samad disebut dalam Al-Qur'an sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad. Maha ahad sudah kita bahas ya. Allah, nama Allah sudah kita bahas di awal pertemuan. Atau di awal pembahasan. As-samad, ini yang menjadi sisi pendalilan. Nama as-samad. As-samad ini secara bahasa, itu memiliki beberapa makna. Ya, karena itu di dalam penafsirannya juga, para ulama menafsirkannya beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam. Baik. Jadi As-Samad kadang diartikan adalah pemimpin yang ditaati. Yang tidak ada perkara diputuskan kecuali dari dirinya. Dan dari mana As-Samad secara bahasa? Ya. Dia yang diperlukan dalam segala hajat dan keperluan. Jadi kalau misalnya ada yang perlu, ya maka dia menuju kepadanya. Itulah yang disebut alladhi yusmat ilaih. Iya. Dan as-samad juga secara bahasa itu diartikan bermana al-musmat, yaitu sesuatu yang tidak ada lubangnya. Tidak ada lubangnya. Iya. Dan as-samad juga diartikan secara bahasa adalah tempat yang tinggi, yang sangat kuat di atas bumi. Baik, itu as-samad. Di dalam penafsiran nama as-samad ini, ya, setelah kita dengar penjelasannya secara bahasa, para ulama menyebutkan beberapa bentuk dari penafsiran. Ya. Dan bentuk dari penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang as-samad ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Iya. Dan ini dari nama-nama yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim di awal pendahuluan yang sudah kita bahas. Nama yang mengandung banyak makna. Nama yang mengandung banyak makna. Baik. Dari mana as-samad? Dia adalah diartikan sebagai as-sayyid alladhi kamula fi su'budihi. Adalah pemimpin yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Nah. Ini satu makna. Makna yang lain as-samad? Iya. As-samad adalah dia yang dituju oleh seluruh makhluk di dalam hajatnya. As-sayyid al-masmud ilaihi fil hawa'ij. Dia yang dituju oleh seluruh makhluk pada hajatnya. Iya. Karena katanya as-samad itu bermana al-qasd. Iya. Jadi dia yang selalu didatangi. Orang bermaksud terus ke sana. Maka orang yang seluruh hajat, keperluan, perkara kontemporer terjadi menuju ke sana, itu disebut somat. Iya. Dan ditafsir sejumlah ulama seperti Mujahid, rahimahullahu ta'ala, iya, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, ya, Ikrimah, ya, dan selainnya, mereka sebut as-samad itu tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya. Artinya apa? Tafsirkan, dia tidak makan, tidak pula apa? Minum. Ya. Tidak makan, tidak pula minum. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dan ini dari sisi mana benar? Dari sisi bahasa, apalagi kalau lihat di konteks ayat ya, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, setelahnya apa? Lam yalid walam yulad. Jadi lam yalid walam yulad itu ditafsirkan untuk as-samad. Iya. Sebab memang dari sisi bahasa, ada arti as-samad itu sesuatu tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya. Dan ini semuanya benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak makan, tidak pula minum. Iya. Maka itu sudah tiga makna. Iya. Dari mana? As-samad. Baik. Di riwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Ya. Dari Ibnu Abbas dikatakan as-samad as-sayyid alladhi kamula fi su'dudihi. Dia adalah sayyid yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Asy-syarif alladhi qad kamula fi syarafihi, yang maha mulia, yang telah sempurna dalam kemuliaannya. Al-azim alladhi qad kamula fi azamatihi, yang maha besar, yang sempurna dalam kebesarannya, dalam keagungannya. Al-halim alladhi qad kamula fi hilmihi, yang maha halim, yang telah sempurna dalam hilimnya. Sudah berlalu ya penafsiran nama Al-Halim. Wal ghani alladhi qad kamula fi ghinah, yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya. Al-Jabbar alladhi qad kamula fi jabarutihi, yang maha jabbar, ya, maha berkuasa dengan segala kebesaran, yang telah sempurna di dalam jabarutnya. Al-Alim alladhi qad kamula fi ilmihi, yang maha berilmu, telah sempurna dalam ilmunya. Al-Hakim alladhi qad kamula fi hikmatihi, yang maha bijaksana, yang sempurna dalam kebijaksanaannya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf was-su'dat, dia yang sempurna di dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan. Ini semuanya benar ya dari sisi bahasa. Dan ditafsirkan juga bahwa as-samad adalah yang maha kekal, yang tidak pernah sirna. Iya, maha kekal yang tidak pernah apa? Sirna. Dan ini semuanya benar ya, terkandung di dalamnya makna nama wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Sebab itu maknanya al awwal wal akhir wal zahir wal batin, artinya tidak pernah sirna. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan di pembahasannya. Dan Allah telah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang berada di atas bumi akan sirna dan tersisalah wajah Rabbmu yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Iya. Baik. Jadi ini nama As-Samad. Cakupannya sangat luas. Maka ketika seorang hamba mengetahui makna dari nama, dia hanya bergantung kepada Rabbnya, semakin membesarkan dan mengagungkannya, semakin tunduk di bawah kekuasaan, ya, dan penaklukannya. Ya. Karena itu dia di dalam surah Al-Ikhlas ini, ya, surah Al-Ikhlas disebutkan adalah ta'dilu thuluth Al-Quran. Senilai dengan sepertiga dari Al-Quran. Baik. Ya, saya kira itu ya kesimpulan untuk nama As-Samad ini. Untuk nama berikutnya, Al-Fattah, kita lanjutkan nanti pada sesi setelah sholat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.